udara. Kudengarkan burung bernyanyi menemani hati yang ceria. Terpejam mata, tersenyum bibirku ini. Hatiku masih milikmu. Seindah bulan, hati yang berbicara.